datang ke rumah kamu. Dan aku berharap kamu sudah ada di depan pintu. Tolong beritahu bila aku tiba, jangan marah.